Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu' wal Maknun fi siratin nabiy al-ma'mun. Min al-maulid al-sharif ila nuzul al-wahyi wiladatun nabiy sallallahu alaihi wasallam. وفي نهار يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل ولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم بمكة المكرمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة في الله kita akan lanjutkan pembahasan kitab اللؤلؤ المكنون. Dan tema kita malam hari ini adalah perjalanan Nabi yang mulia SAW sejak beliau dilahirkan hingga turunnya wahyu. Yang pertama kita akan bahas tentang kelahiran Nabi yang mulia SAW. Pada hari Senin ketika siang hari tanggal 12 Rabiul Awal dari tahun Gajah, dilahirkanlah Nabi kita yang mulia SAW di tempat namanya Syi'b Bani Hashim. Syi'b pun adalah lembah di Syi'b Bani Hashim di Makkah Al-Mukarramah. Naam. Assalamualaikum. Alaikum. Qala Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, hadha huwa al-mashhur indal jumhuri wallahu a'lam. Ya, tanggal 12 Rabiul Awal inilah yang paling masyhur menurut kebanyakan ahli sejarah, wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Karena ada riwayat-riwayat lain yang menyebutkan bukan hanya tanggal 12 Rabiul Awal, tapi inilah yang paling masyhur. Kamil. Rawal Imam Muslimun fi sahihi an Abi Qatadah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yaumil itsnain faqal fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah bersabda ketika ditanya tentang puasa hari Senin, beliau mengatakan, ya, fihi wulidtu, pada hari itulah aku dilahirkan. Jadi jelas beliau dilahirkan pada hari Senin. Wa fihi unzila alayya, dan pada hari itu juga, maksudnya hari Senin pula, diturunkan kepada Nabi yang mulia sasam Al-Qur'an. Naam. Wa rawal Imam Ahmad fi musnadihi wa Tirmidzi fi jami'ihi bi sanadin hasanin an Qais bin Makhramah radhiyallahu an qala wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil. Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya meriwayatkan, juga Imam Tirmizi dalam jami'nya dengan sanad yang hasan dari Qais bin Makhramah sahabat Nabi yang mulia sallallahu, beliau berkata, aku dilahirkan dan bersama Rasulullah sallallahu wasallam pada tahun Gajah. Jadi kelahiran Makhramah sama dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qais bin Makhramah dan Nabi sama-sama dilahirkan pada tahun gajah. Naam. Wa kaunuhu sallallahu alaihi wasallam wulida fi syahri Rabi'in fihi hikamun minha. Al-awwalu ma fi syar'ihi sallallahu alaihi wasallam min syabati zamanir Rabi', fa innahu a'dalul fusul. Wasyar'uhu a'dalus syara'i. Ya, adapun kaitan wallahu a'lam jika dikaitkan dengan kelahiran Nabi pada bulan Rabi'ul Awal, dan dalam bahasa Arab Ar-Rabi' artinya adalah musim semi. Ya, ada musim semi Ar-Rabi', ada musim dingin Asyita, ada musim panas As-Sayf, ada musim gugur Al-Kharif. Jadi Ar-Rabi' secara bahasa adalah musim semi, ketika ya tumbuh-tumbuhan bersemi. Jadi adapun kaitan beliau dilahirkan pada bulan Ar-Rabi' atau Rabi'ul Awal, karena Ar-Rabi' bulan Ar-Rabi' yang diartikan adalah yakni musim semi. Ar-Rabi' mana musim semi adalah merupakan musim yang paling ideal, sebagaimana Nabi SAW syariatnya adalah syariat yang paling ideal pula. Nah, Al-Thani Wali'anna fi zuhurihi fihi isyaratun iman tafattana laha ila ishtiqaqi lafzati rabi'in li anna fihi tafa'ulan hasanan bi bisharati ummatihi far rabi'u tanshaqqul ardu amma fi batniha min ni'amillahi ta'ala wa mauliduhu sallallahu alaihi wasallam fi rabi'in isharatun zahiratun ila tanwihi bi'azimi qadri wa annahu rahmatun lil alamin. Ya, yang kedua, kenapa beliau dilahirkan di bulan Ar-Rabi'? Ya, di antara hikmahnya karena bulan Ar-Rabi' ini artinya bulan yang diartikan bulan musim semi ini, ya, adalah merupakan bulan, ya, padanya orang-orang bertafaul, optimisme. Ya, bulan Ar-Rabi' adalah bulan di mana pada bulan tersebut, ya, orang-orang bertafaul atau optimis, ya, karena bulan Ar-Rabi' ini, bulan Ar-Rabi' yang dikaitkan dengan bahasa ini, musim semi, adalah bulan di mana bumi ini mengeluarkan berbagai macam tumbuh-tumbuhannya dan berbagai macam nikmat-nikmat Allah Ta'ala lainnya. Maka bulannya kelahiran Nabi yang mulia sesalam pada bulan Ar-Rabi' ini merupakan isyarat yang zahir tentang betapa agungnya kedudukan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keagungan bulan Ar-Rabi' menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, membuat bunga-bunga menjadi bersemi, dedaunan semuanya menjadi tumbuh, ya. Begitu pula lah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran beliau adalah merupakan rahmat lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Naam. Alamatun zaharat inda wiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Zaharat ba'dul alamati inda wiladatihi sallallahu alaihi wasallam min dhalik zuhuru nurin min ummihi sallallahu alaihi wasallam adaa'at minhu qusurus syam. Berikutnya yang kita bahas adalah topik yang berkaitan dengan tanda-tanda yang tampak pada waktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ada sebagian tanda yang tersebar tapi dhaif, tak sahih. Ada tanda-tanda yang sahih. Inilah tanda-tanda yang sahih, nanti akan disebutkan apa tanda-tanda yang dhaif. Ya. Muncul beberapa tanda ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, di antaranya adalah munculnya cahaya atau tersebarnya cahaya benderang ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, cahaya yang keluar daripada ibunya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir, ya, menerangi sampai ke daerah Syam, menerangi sampai, ya, terkena dengan cahaya tersebut istana-istana di Syam. Nah, wal Imam Ahmad fi musnadihi wa Ibn Hibban wal Hakim bi sanadin hasanin anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inni 'indallahi maktubun bi khatamin nabiyyin wa inna Adama alaihi salam lamunjadil fi tinati wa sa'ukhbirukum bi awwali dhalik da'watu Abi Ibrahim wa bisharatu akhi Isa wa ru'ya ummi allati ra'at hina wad'atni annahu kharaja minha nurun ada'at laha minhu qusurus syam. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya, dan Ibnu Hibban pun demikian pula, ditambah Imam Hakim dengan sanad yang hasan dari sahabat Nabi Al-Irbad bin Sariyah, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku ini di sisi Allah Subhanahu wa taala telah dituliskan akan muncul. Akulah sebagai penutup para nabi. Dan hal ini telah dituliskan ketika Adam alaihissalam masih tergeletak dalam keadaan tanah dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Adam siap diciptakan dari tanah, maka telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala nabi itu akan kelak diutus. Ya. Dan aku akan beritahukan kalian dengan awal, ya, bisyarah atau berita tersebut. Da'watu Abi Ibrahim. Aku ini adalah merupakan doa nenek moyangku Ibrahim. Sebagaimana termuat dalam surat Al-Baqarah. Ya, pada ayat 129, Nabi Ibrahim jauh-jauh hari pernah berdoa akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa ketika beliau membangun Ka'bah bersama Ismail, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, Tuhan kami, utuslah fihim, di tengah-tengah mereka, rasulan minhum, seorang rasul dari mereka, yatslu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayatik, ayat-ayatmu ya Tuhan, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, rasul yang mengajarkan kepada mereka alkitab dan hikmah, wa yuzakkihim, rasul yang mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini doa Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama Ibrahim, bersama Ismail. Anak beranak membangun Ka'bah, setelah selesai Ka'bah, doa Ibrahim pun dia panjatkan. Inilah diantara doanya. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari mereka. Ketika Nabi Ibrahim mengucapkan ini di mana? Ketika di Ka'bah. Ketika selesai membangun Ka'bah di kota Makkah bersama Ismail, maka Allah kabulkan doa Ibrahim. Jadi kata beliau, da'watu Abi Ibrahim, aku ini adalah merupakan doa yang dahulu kala dimintakan oleh bapakku, yaitu Ibrahim, nenek moyang Nabi SAW. Wa bisyaratu akhi Isa, aku ini adalah merupakan berita gembira yang diberitakan oleh saudaraku Isa. Sebagaimana termuat dalam surat ya As-Saff ayat yang ke-6, apa kata Isa bin Maryam? Ya. Wa idh qala Isa bin Maryam, ingatlah terkala Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Israel adalah ya Ya'qub. Ya'qub namanya Israel. Bani Israel anak-anak Ya'qub. Ya, maka tak boleh kita mencela Israel. Ya, Israel adalah Nabiullah Jalla wa'ala. Yang makna Israel Abdurrahim, hamba yang maha penyayang. Dan ingatlah tatkala Isa berkata, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Ya. Aku ini adalah rasul, rasul utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat, aku datang membenarkan apa yang ada di hadapanku berupa Taurat. Mubasysyiran bi rasulin, dan aku datang sebagai pembawa kabar berita dengan seorang rasul, ya'ti mim ba'di ismi Ahmad, yang kelak namanya akan datang bernama Ahmad. Dan ini pun masih termuat dalam kitab-kitab Injil dalam bahasa Ibrani, termuat sampai sekarang. Nama Ahmad itu ada ya dalam bahasa Ibrani, sebagaimana pengakuan salah seorang pendeta yang masuk Islam, yang dia belajar lama di Yerusalem sana, sampai akhirnya dia menemukan Islam dari ajaran Injil dan Taurat. Dia mengenal Nabi Muhammad dari ajaran Injil dan Taurat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, tepat dengan nama Ahmad, tentunya dengan bahasa Ibrani. Dari situ dia mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di Yerusalem sana dia belajar pulang balik ya berbulan-bulan, dan dia dapati nama ini. Ya, dari situ akhirnya dia terinspirasi masuk Islam. Jelas dengan nama Ahmad. Ya, tentunya dengan bahasa Ibrani. Arti Ahmad adalah orang yang terpuji. Ahmad. Jadi kata Isa, ya'ti min ba'di, seorang rasul datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, tatkala Rasulullah datang dengan penjelasan, keterangan, qalu hadza sihrun mubin, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Wa ru'ya ummi allati ra'at hina wada'atni, aku adalah merupakan mimpi ibuku ketika ibuku bermimpi melahirkanku, annahu kharaja minha, bahwasanya keluar daripadanya dalam mimpinya dia melihat ketika melahirkan Rasulullah SAW, keluar darinya nurun, cahaya Allah atsalaha minhu qusur Syam, yang dengan cahaya itu menerangi istana-istana di Syam. Mengapa di Syam? Kenapa bukan di Yaman? Dan seterusnya nanti akan dijelaskan. Naam. Ya, hasbuka. Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih dari Khalid bin Ma'dan, dari Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kami tentang dirimu." Maka Nabi menjawab, "Aku ini adalah merupakan doa ayahku Ibrahim. Aku adalah berita gembira yang diberitakan oleh Isa, dan ibuku melihat." Ya, melihat berarti bukan dalam mimpi, tapi melihat dalam keadaan nyata. Ibuku melihat tatkala dia hamil bahwasanya darinya keluar cahaya yang dengan cahaya tersebut menerangi ya negeri Busra. Busra adalah negeri yang takluk kepada Romawi, ya, di negeri Syam. Ya. Wa Busra min ardi Syam. Dan Busra ini adalah bagian daripada negeri Syam. Inilah di hadis diriwayatkan Imam Hakim rahimahullah tabaraka taala. Ini dikatakan oleh Imam sanadnya yang dikatakan oleh Imam Hakim sanadnya jayid. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan lebih dahulu dan dia mengatakan sanadnya baik. Naam. Ibnu Katsir. بدمشق بدمشق بالمنارة الشوق شرقية البيضاء منها ولهذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الحافظ ابن كثير mengatakan bahwasanya kenapa dikhususkan negeri Syam yang dengannya ya negeri inilah yang melihat cahaya ketika Nabi SAW itu dilahirkan atau ketika hamil dilihat oleh ibunya cahaya keluar sampai ke negeri Syam menerangi negeri Syam. Kata beliau, ya, isyaratun ila istiqari dini. Ini adalah merupakan isyarat bahwasanya akan menetap agama Nabi SAW, wa thubuti bi biladi Syam, akan kokoh agama Nabi Muhammad di negeri Syam di akhir zaman. Ya, karena Syam nanti di akhir zaman. Negeri Syam, ingat apa itu negeri Syam? Kalau antum bertanya, negeri Syam itu mana? Syam itu dikata-kata Syam. Ya, ya, kewalikannya adalah Yaman. Yaman bagian kanan, Syam bagian kiri dari arah Ka'bah. Syam itu adalah negeri yang meliputi Jordania, Palestina, sebagian Mesir, sebagian Suria, sebagian Lebanon, itulah namanya Syam. Ya. Tempat bercokolnya ketika dinasti Romawi. Yang Romawi itu begitu luasnya sampai ke Konstantinopel jajahannya. Bahkan sampai ke Eropa sana. Ya. Jadi nanti di akhir zaman negeri Syam ini akan menjadi rujukan agama Islam, tempat ya berakhirnya umur dunia ini karena akan dikumpulkan di sana kelak di padang mahsyar. Padang mahsyarnya manusia, mahsyarnya manusia akan dikumpulkan di Syam. Ya, kelak ketika turun Isa bin Maryam di Syam. Dikatakan beliau, ya, oleh hada takunu Syam fi akhir zaman maqilan lil Islam yuahli. Kelak di akhir zaman tempat Islam itu di negeri Syam. Ya, di sanalah berada. Imam Mahdi itu di sana. Wa biha yanzilu Isa bin Maryam alaihis salam. Nanti ketika Imam Mahdi itu salat subuh di negeri Syam, di Baitul Maqdis, turunlah ketika itu Isa bin Maryam. Ya, ketika salat subuh dibawa oleh Jibril. Ketika itu Imam Mahdi mempersilahkan Isa untuk maju menjadi imam. Dia katakan, kalian yang menjadi imam. Imamukum minkum. Ini menunjukkan keutamaan umat Muhammad SAW. Isa mengikut di belakang Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi adalah nama imam yang akan muncul di akhir zaman dari keturunan Rasulullah SAW, dari putranya atau dari cucunya Hasan. Namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Nama ayahnya Abdullah. Yuwati ismuhu isma abi. Yuwati ismuhu ismi wasma abihi isma abi. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan ayahku. yuslihullahu fi lailah, Allah akan perbaiki dia dalam satu malam. Dan telah banyak dari zaman ke zaman muncul mahdi-mahdi palsu. Terakhir di Saudi Arabia pada fitnah Juhaiman, muncul di sana mahdi, mengaku mahdi, mereka tutup Masjidil Haram, mereka paksa manusia bayat, sampai akhirnya mereka diperangi oleh kerajaan Saudi Arabia, hingga matilah mahdinya, matilah Juhaiman dan semacamnya. Banyak ya mahdi terus menerus keluar, dan kita Ahlussunnah tak perlu menunggu mahdi. Kita telah lengkap pada kita Quran Sunnah, kita mengamalkan apa yang terdapat dalam Quran Sunnah, perintah-perintah kita jalankan, larangan-larangan kita berhenti, ada berita, khabar kita yakini, kita benarkan, tak perlu nunggu mahdi. Sebagaimana kaum Syiah yang mengatakan tak tegak agama tanpa mahdi, bahkan mereka belum melaksanakan sholat Jumat karena belum muncul mahdi. Ya, nanti kelak akan turun Isa bin Maryam di negeri Syam, ya, di Suriah, di Damaskus turunnya, di tempat namanya Al-Manaratul Syarqiyatul Bayda. Sana dia akan turun. Terdapat dalam Bukhari, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatan min ummati zahirin, akan senantiasa ada umatku itu yang tegak di atas kemenangan, dimenangkan. La yadhurruhum man khadalhum, takkan pernah mereka dapat dibahayakan orang yang menghinakan mereka, wala man khalafahum, ataupun orang menyisi mereka, hatta ya'ti amrullah, sehingga datang perintah Allah, sehingga datang angin yang mengwafatkan semua orang-orang beriman. Wahum kadzalik, mereka tetap di atas kebenaran. Naam. Wa fi riwayatil Bukhari qala Mu'adz wa hum bisyam. Dalam riwayat Bukhari, Mu'adz bin Jabal mengatakan mereka ini terakhirnya adalah di negeri Syam. Naam. Qala al-Imam al-Bukhari fi sahihihi an hadhihi at-ta'ifah hum ahlul ilmi. Ya, tentang siapa yang senantiasa ada sampai hari kiamat ini, sampai datangnya angin yang bertiup. Kata Imam Bukhari, mereka adalah para ulama. Naam. Wa qala al-Imam Ahmad, in lam yakunu ahlal hadis fala adri man hum. Kata Imam Ahmad, kalau lah yang dimaksudkan dengan at-ta'ifatul mansurah, kelompok Allah menangkan, bukan ahlul hadis, aku tak tahu lagi siapa mereka. Mereka adalah ahlul hadis. Yang dimaksudkan dengan ahlul hadis bukan orang hafal hadis, tidak. Orang yang senantiasa meyakini kebenaran hadis, mengamalkan hadis, tunduk kepada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak hafal. Walaupun orang-orang awam yang mengikuti sunnah Rasulullah, jika datang kepada sunnah Rasul, dia ikuti sunnah tersebut, inilah ahlul hadis. Tak harus mengapalkan hadis, tidak. Semua kaum muslimin yang datang kepadanya sunnah Rasulullah, dia ikut, itu ahlul hadis. Ya. Berbeda dengan ahlul bid'ah yang mereka tidak menjadikan hadis sebagai rujukan. Naam. Wa qala an-Nawawi fi syarh Muslimin, wa yuhtamalu anna hadhihi at-ta'ifata mufarraqatun baina anwa'il mu'minin, minhum syujanun muqatilun, wa minhum fuqaha, wa minhum muhaddithun, wa minhum zuhad, wa amiruna bil ma'rufi wa nahuna 'anil munkar, wa minhum ahlu anwa'in ukhra minal khair, wa la yalzamu an yakunu mujtami'in, bal qad yakununa mutafarriqina fi aqtaril ard. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan siapa mereka at-ta'ifatul mansurah ini. Kata beliau, yuhtamalu anna hadhihi at-ta'ifah mufarraqah. Mungkin saja atau boleh jadi, yang dimaksudkan dengan kelompok yang senantiasa Allah menangkan ini, mereka ya mufarraqatun baina anwa'il mu'minin. Mungkin saja mereka ini terpisah-pisah di antara kaum mukminin, ada di timur, ada di barat, ada di selatan, ada di utara. Ya, ada di Indonesia, ada di Yaman, ya. Ada di mana-mana. Ada di Mesir, ada di Afrika. Tak harus satu tempat. Ya. Dan di antara mereka dalam profesi mereka bukan satu. Jadi ahlu sunnah wal jamaah atau Ifan Mansurah itu tidak harus satu profesi. Tidak harus satu tempat. Tidak harus satu baju, satu warna baju, satu warna topi, satu warna bendera. Sebagaimana ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah punya satu yang menyatukan mereka. Ahlu bid'ah kadang-kadang pecinya harus sama. Ya. Andai kata merah-merah semua. Andai kata hijau-hijau semua. Andai kata kerucut-kerucut semua. Andai kata rambutnya dicet-cet menjadi warna kuning, dicet semua. Ahlul bid'ah. Bajunya pun demikian. Ahlus sunnah tidak. Tak ada yang mengikat mereka kecuali sunnah Rasulullah SAW. Tak diikat dengan warna pakaian. Kalau ahlu sunnah itu harus pakai gamis Arab. Tidak ada. Mau pakai pakaian Melayu, mau pakai pakaian Batak, silakan aja. Mau pakai tanja, dan seterusnya. Mereka ahlu sunnah. Ya. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, minhum syuja'an. Mereka, di antara mereka ada para pemberani, para pahlawan, muqatilun, para pejuang. Minhum fuqaha, di antara mereka ada ulama. Minhum muhadithun, ada para ulama-ulama ahli hadis. Minhum zuhad, ada orang-orang zuhud. Wa amirun bil ma'ruf wa nahunil munkar, ada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf, mencegah nahi munkar. Wa minhum ahlu anwa'in ukhra minal khair. Dan mereka juga banyak daripada berbagai macam jenis manusia, manusia lainnya. Ada petani, ada nelayan, ada pedagang, ada pegawai negeri, ada pegawai swasta, mungkin saja. Wala yalzamu an yakunu mujtamin. Tidak harus ahlu sunnah ini atau ahlu hadis ini berkumpul satu tempat, tidak. Bal qad yakununa mutafarriqina fi aqtaril ard. Mungkin saja mereka terpisah-pisah di seluruh permukaan bumi ini. Di Amerika ada, di Australia ada, di mana-mana ada mereka. Naam. Qultu wallazi intaha ilaihi al-Imam an-Nawawi rahimahullah was-shawabu allazi la mahida an. Aku berkata, yakni Syekh pengarang kitab kita ini, Syekh Rashid berkata, Musa bin Rashid berkata, perkataan Imam Nawawi rahimahullah inilah mungkin perkataan yang lebih dekat pada kebenaran, bahwasanya ahlu sunnah atau ta'ifatul mansurah tidak terikat dengan tempat. Mereka ada sentiasa selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya, mungkin di berbagai tempat ada berbagai macam profesi mereka. Ya. Naam. Zuhurun najmi. Rawa Ibn Ishaq fi sirati bi sanadin hasanin an Hassan bin Thabitin radhiyallahu an qala wallahi inni laghulamun laghulamun wallahi inni laghulamun yaf'atun ibnu sab'in aw samanin aqilu kullama sami'tu idza sami'tu yahudiyan yasrakhu bi'ala sawtihi ala utum bi yasrib ya ma'syara yahud hatta idza ijtama'u ilayhi wa qalu lahu wailaka malak qala tala'a al-lailata najmu ahmad alladhi wulida bih. Subhanallah. Di antara tanda-tanda kenabian Nabi SAW, ketika beliau lahir tampaklah bintang di langit, bintang kelahiran beliau yang diketahui Yahudi. Imam Ibn Ishaq melihatkan dalam sirahnya dengan sanad yang hasan dari Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, dia berkata, wallahi demi Allah inni la ghulamun yafa'ah, sungguh ketika itu aku masih berusia kecil, ya, berusia mumayyiz, sebelum baligh, hampir baligh. Usiaku ketika itu 7 atau 8 tahun. Aku benar-benar ingat sekali dengan apa yang ku dengar kala itu. Tatkala aku mendengar salah seorang Yahudi berteriak dengan suaranya begitu tinggi di atas benteng-benteng rumahnya di Yathrib, kota Madinah. Dia berkata, wahai ma'asyara Yahud, wahai kaum Yahudi, datanglah. Tatkala Yahudi datang berkumpul di depannya, maka mereka bertanya, wailaka malak, kenapa kau teriak-teriak panggil kami, kumpulkan kami sekarang? Dia berkata, tala'a al-lailata najmu Ahmad, tadi malam telah muncul bintang kelahiran Ahmad, alladhi wulida bihi, yang menunjukkan dia lahir. Subhanallah. Ya, jadi orang Yahudi ketika Nabi lahir pun tahu tampak bintang beliau sallallahu alaihi wasallam yang menandakan kelahiran beliau. Naam. Waqa'a rafi'an ra'sahu ila as-sama'. Rawa Ibnu Hibban fi sahihihi wa Ibnu Ishaq fi sirati bi sanadin munqati'in an Aminah binti Wahb bin ummi Rasul sallallahu alaihi wasallam annaha qalat thumma wada'tuhu fama waqa'a kama yaqa'u sibyan waqa'a wadi'an yadahu bil ard rafi'an ra'sahu ila as-sama. Jadi antara kelahiran beliau, ketika beliau terlahir, beliau dalam keadaan menengadah ke langit, mengangkat kepalanya ke langit. Al-Imam Ibn Hibban melihatkan dalam sahihnya dan Ibn Ishaq dalam sirahnya dengan sanad yang terputus dari Aminah bintu Wahb bin ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, kemudian aku pun melahirkannya, melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad. Fama waqa'a kama yaqa'u sibyan, begitu mudahnya dia lahir. Tidaklah dia ketika lahir itu ya, sebagaimana keadaan anak-anak lahir. Waqa'a wadi'an yadahu bil ardh, dia terlahir dalam keadaan terlentang, meletakkan ya, meletakkan tangannya di bumi. Rafi'an ra'sahu ila sama', yang dia menengadahkan kepalanya ke langit. Ya. Dan riwayat ini dikutip Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Sahih Ibnu Hibban. Naam. Alamatun masyhuratun lakinnaha ghairu sahihah. Nah, inilah tanda-tanda kelahiran Nabi yang terkenal, tersebar dalam kitab-kitab sejarah, sirah, tapi tak benar adanya, keberadaannya tak sahih. Naam. Wa hadhihi al-alamatu lam tathbut bi tariqin sahihin lakinnaha masyhurah. Fa minha al-awwalu annahu lamma wulida sallallahu alaihi wasallam irtajja iwanu Kisra. Inilah tanda-tanda kelahiran beliau yang tidak benar dari jalur-jalur yang dapat dipercaya, tapi dia tersebar. Di antaranya pertama dikatakan bahwa Nabi ketika dilahirkan seketika goncanglah istana Kisra. Ini tak sahih. Naam. Al-thani saqatat 14 syurfatan min iwani Kisra. Dikatakan ya jatuhlah ya ada 12 daripada pilar-pilar istana Kisra ketika lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sahih. Al-thalith khamadatin naru allati kana ya'buduha al-majus. Yang ketiga dikatakan ketika beliau lahir seketika padamlah api Majusi yang tak pernah padam selama-lamanya, dijaga. Tapi ketika beliau lahir padam, tak sahih. Ar-rabi'u ghasat buhayratu sawah. Dikatakan ketika beliau lahir mengeringlah danau sawah. Saya belum lagi cek di mana sawah ini tempatnya. Naam. Al-khamis in hadamatil ma'abidul lati kanat hawlaha ay hawla buhayrati sawah. Ya, dikatakan ketika beliau terlahir seketika ya berbagai macam rumah ibadah yang ada di seputaran danau sawah ini jatuh gugur berhancuran semuanya. Nah, ini adalah merupakan hal-hal yang tersebar tapi tidak sahih. Fadhal. Qala Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ba'da an awrada hadhihi al-athar ad-da'ifah wa hadha al-kalam ta'birun ghalatun an fikratin sahihatin fa inna milad ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kana haqqan idzanan bi zawali az-zulmi wa indithari ahdihi wa indikaki ma'alimihi falamma ahabba an-nasu ba'da intilaqihim min quyudil 'asr taswira hadhihi al-haqiqah takhayyalu hadhihi al-irhasat wa ahdathu laha ar-riwayatil wahiyah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaniyun an hadha kullih fa inna nasibatud dakhma min al-waqi'i al-musharrifi yuzahiduna fi hadhihi ar-riwayati wa ashbahiha. Berkata Syekh Muhammad Ghazali rahimahullah, mungkin dalam kitabnya Fiqh Sirah, setelah dia menyebutkan berbagai macam bentuk athar-athar yang lemah ini, kata beliau, wahadhal kalamu ta'birun ghalat, ungkapan ini adalah ungkapan yang keliru, an fikratin sahihah, tak masuk menurut logika yang lurus. Karena kelahiran Rasulullah SAW memang benar, dia adalah merupakan pertanda akan hancurnya kezaliman, akan berantakan berbagai macam bentuk ya kezaliman di masa itu. Ya, kemudian akan menghancurkan berbagai macam simbol-simbol daripada kezaliman tersebut. Dan seterusnya, terkala manusia ya mereka terkungkung dalam ya berbagai macam bentuk ikatan-ikatan kezaliman, maka mereka menggambarkan gambaran seperti ini. Mereka menghayalkan berbagai macam hayalan-hayalan tentang kedatangan Nabi yang mulia sallallahu dalam kelahirannya. Maka mereka mengarang berbagai macam riwayat-riwayat yang tak sahih. Padahal Rasulullah tak butuh semuanya tentang riwayat-riwayat ini untuk menunjukkan dan membuktikan beliau seorang Rasul. Karena bagian beliau SAW, ya, keberuntungan yang kelahiran beliau SAW, ya memang beliaulah yang merubah sejarah, membuat kita cukup tak perlu dan tak butuh dengan riwayat-riwayat yang seperti ini. Berkata Ahmad Syauqi rahimahullah dalam syairnya, ya, tatajalla tajalla maulidul hadi wa ammat basyairuhul bawadiyah wal qisabah. Dalam syair ini dikatakan oleh Ahmad Syauqi rahimahullah, ya, tampaklah kelahiran Nabi yang memberi petunjuk dan tersebarlah berbagai macam tanda-tanda keberuntungan ini, kegembiraan ini meliputi berbagai macam perkampungan maupun perkotaan. Wa asdat al-bariyati bint Wahbin yadan bayda'a tawaqatir riqaba. Dan ya, bint Wahbin, ibunya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, telah memiliki peran yang begitu kuatnya, ya, yang dengan kelahiran putranya tersebut dia dapat membebaskan berbagai macam belenggu-belenggu yang mengikat di leher. Laqad wada'tu wahajan muniran kama taridu samawati syihaba. Sungguh ketika dia melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul cahaya yang begitu terang sebagaimana ya langit-langit itu memiliki bintang-bintang yang meneranginya. Faqama ala sama'il baiti nuran yudhi'u jibala Makkah wan niqaba. Maka ketika beliau terlahir, datanglah cahaya yang terlihat di langit yang menerangi gunung-gunung di Makkah. Ya, inilah syairnya. Wallahu tabaraka taala alam. Insyaallah taala di kesempatan akan datang kita akan berbincang tentang bagaimana riwayat khitannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan beliau dikhitankan? Ya, terjadi antara ulama perselisihan, nanti akan dibahas insyaallah tabaraka wa taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad.